Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah karya al-syeikh al-fadil Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas rahmatullahi alaihi, yang mana sekarang kita berada pada halaman yang ke-127. Kata beliau, ad-darsu ats-tsanitsu, pelajaran yang ketiga. Setelah kita menyelesaikan rukun-rukun Islam, sekarang kita masuki pelajaran yang ketiga, yaitu rukun-rukun iman. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya al-Islam memiliki berapa rukun Islam? 5. Rukun Islam ada 5. Pertama apa? Syahadatain. Pertama syahadatain. Apa syahadatain? Apa itu syahadatain? 2 syahadat apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadatain. Jadi syahadatain itu 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah 1, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2. Dikenal dengan syahadatain. Aslinya syahadatan itu aslinya. 2 syahadat. Naam. Kemudian setelah itu apa? Rukun yang kedua apa? Salat. Yang ketiga? Zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji bagi yang mampu. Nah, itu rukun Islam yang 5. Sekarang kita masuki, kata beliau, masuki pelajaran yang baru, arkanul iman, rukun-rukun iman. Arkanul iman wa hiya sittatun, rukun iman ada 6. Antu mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, engkau beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, engkau beriman kepada para rasulnya, wa bil yaumil akhir, engkau beriman kepada hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Yang keenam, engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baiknya maupun yang jeleknya itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada apa? Kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam, beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah taala. Cuman kesimpulannya, takdir itu dikatakan baik buruk dinisbahkan kepada zat yang ditakdirkan, bukan dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan. Adapun kalau kembali ke zat yang menakdirkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, semuanya bagus. Semuanya apa? Bagus. Karena di balik takdir yang jelek yang dialami oleh manusia itu ada hikmah, ada tujuannya. Ada orang ditakdirkan dia miskin agar dia bersabar. Ada orang ditakdirkan dia kaya agar dia bersyukur. Hikmahnya ada gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimatullah alaihi, qabla tahaddus an arkanil iman nuqaddim ma yali. Sebelum kita berbicara tentang rukun-rukun iman, kita akan mempersembahkan beberapa perkara berikut ini, yaitu perbedaan antara Islam dan iman. Pertama, al-farqu bainal Islam wal iman, perbedaan antara Islam dan iman. Enggak perlu bingung, memang kadang orang kebingungan di sini. Masa sih ada bedanya? Naam, ada bedanya. Cuman cara membedakannya mudah sekali. Islam itu amalan-amalan dohir, iman itu amalan-amalan batin. Selesai. Itu aslinya perbedaannya. Nanti panjang lebarnya kembali ke situ. Jadi iman itu para ulama menafsirkan yaitu berkaitan masalah apa? Al-a'mal al-batinah, amalan-amalan yang batin. Paham ya? Seperti ikhlas atau yang semisalnya. Kemudian kalau Islam itu adalah amalan-amalan yang zahir. Cuman untuk memahami perbedaan tersebut ada kaidah yang pernah ana sebutkan dulu tapi perlu antum ulang kembali dan antum hafalkan juga, yaitu apa? Al-iman wal Islam idza tama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Itu kaidah penting itu dihafal. Jadi lafaz Islam dan iman kalau digabungkan dalam satu tempat maknanya berbeda. Paham belum? Al-iman wal Islam idza tama'a iftaraqa. Kalau digabungkan di satu tempat satu dalil kalau ada lafaz iman dan Islam itu pasti maknanya beda. Iman ditafsirkan dengan amalan apa tadi? Batin. Islam ditafsirkan dengan amalan apa? Amalan yang dohir. Itu kalau bertemu dalam satu hadis atau satu ayat atau satu tempat, iman dan Islam jadi satu. Artinya berbeda. Wa idza taraka, tapi kalau berbeda tempat, paham ya? Istama'a. Islam itu ya iman, iman itu ya Islam itu. Paham belum? Misalkan taruhlah hadis Jibril. Di dalam hadis Jibril yang panjang, hadis Umar bin Khattab, hadis kedua Arba'in Nawawiyah itu, digabungkan enggak dalam satu hadis itu? Ayolah, ada iman, ada Islam. Akhbirni 'anil Islam. Dijelaskan, Islam seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berikutnya lagi, akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepada aku tentang iman. Iman jelaskan seperti ini, seperti ini. Nah, beda enggak maknanya situ? Maknanya beda enggak situ? Beda. Dibedakan Islam maknanya seperti ini, iman maknanya seperti ini. Kenapa? Istama'a. Ingat-ingat kaidahnya, idza tama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a, itu kaidahnya. Jangan sampai terlupakan itu. Paham ya? Jadi lafaz Islam dan iman kalau berkumpul dalam satu tempat itu maknanya beda. Islam itu maknanya memiliki makna tersendiri, iman memiliki makna tersendiri. Tapi kalau dipisahkan, contohnya dalam hadis Abi Hurairah itu, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Di dalam lafaz hadis tersebut tidak ada lafaz Islam. Nah terus bagaimana? Mencakup di dalamnya Islam juga. Ya idza taraka istama'a. Faham belum? Kalau lafaz Islam dan iman itu terpisah, beda tempat, pasti saling masuk di situ maknanya. Islam itu ya iman, iman itu ya Islam, gitu loh. Faham belum? Cara memahaminya paham enggak? Paham salah ya? Coba bayangkan baik-baik hadisnya Abi Hurairah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu memiliki sekian nabarakallahu fiikum 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya cabang keimanan adalah ucapan apa? La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah amalan zahir atau batin? Zahir berarti Islam. Sudah paham sekarang? Enggak ada gambaran belum? Kemudian wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun lil iman. Cabang keimanan yang paling rendah adalah apa? Menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Masih amalan dohir bukan? Antum ketika menghilangkan rintangan gangguan, antum pakai batin atau pakai dohir? Pakai dohir, pakai tangan kan? Enggak pakai hati kan? Ewa, itu juga makna Islam di situ sudah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu cabang dari keimanan. Rasa malu amalan apa? Batin. Faham belum? Jadi kaedahnya untuk memahami perbedaannya dilihat. Ini bertemu dalam satu tempat atau enggak ya? Enggak. Kalau enggak, maknanya Islam itu ya iman, iman itu Islam. Kalau bertemu dalam satu tempat, seperti hadis Jibril, seperti hadis Jibril, itu kan bertemu satu tempat. Ada iman, ada Islam di situ. Berarti dibedakan iman itu amalan batin, Islam itu amalan apa? Zahir. Mahfum soal ini? Ehsan mahfum? Ewa, jadi yang perlu antum hafal atau membedakannya adalah kaidah tadi itu. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Dua perkara, dua lafaz tadi itu, Islam dan iman, apabila bertemu dalam satu tempat maknanya beda. Iman memiliki makna tersendiri, Islam memiliki makna tersendiri. Tapi wa idza iftaraqa kalau terpisah, iman di tempat yang lain, Islam juga di tempat yang lain, itu berarti iman itu ya Islam, Islam itu ya iman itu. Wa idza taraqa istama'a. Apabila berpisah maknanya saling menyatu. Paham belum? Paham salah ya? Ewa na'am barakallahu fikum. Contohnya banyak sekali contohnya ya. Na'am barakallahu fikum itu diantaranya tadi itu yang sering dijadikan contoh oleh para ulama, hadis Jibril itu idza istama'a. Maknanya apa? Iftaraqa. Hadis Abi Hurairah itu idza iftaraqa. Maknanya apa? Istama'a. Yaitu al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Enggak ada lafaz Islam di situ. Berarti menyendiri kan? Berarti Islam itu ya iman itu Islam. Faham maksudnya ya? Ewa na'am, kita lanjutkan. Karena untuk menjelaskan itu perlu kaidah tadi itu. Fil Islam wal iman yastami'u ad-din kullu. Di dalam Islam dan iman berkumpullah agama ini seluruhnya. Fa idza dzukira jami'an fusira al-Islam bil umur adh-dhahirah, ya kan? Min al-a'mal. Apabila dua lafaz ini, Islam dan iman, disebutkan secara bersatu, jami'an, keseluruhan, bersamaan gitu disebutkan, fusira al-Islam bil umur adh-dhahirah min al-a'mal. Islam ditafsirkan dimaknakan dengan apa? Perkara-perkara yang dohir berupa amalan. Ini apa tadi kaidahnya? Idza apa? Na barakallahu fikum idza sama'a iftaraqa. Wa fusira al-iman bil umuril batinah. Dan iman ditafsirkan dengan apa? Perkara-perkara yang batin minal i'tiqad berupa keyakinan. Faham? Ini kaidah yang keberapa tadi? Kaidah yang pertama. Idza sama'a iftaraqa. Faham insyaallah? Kita lihat. Kana fi qouli ta'ala sebagai mana firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna, kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Pertama amanna, kedua apa? Aslamna. Di dalam satu tempat atau tidak? Aywa, amanna, setelah itu aslamna. Berarti iman itu ada makna sendiri, Islam itu ada makna sendiri. Kenapa? Istama'a. Tahu istama'a ya? Berkumpul dalam satu tempat, maknanya beda berarti, gitu loh. Orang-orang Badui itu mengatakan kami beriman. Kul, katakanlah lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Maksudnya belum beriman dengan iman yang sempurna. Walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah kami telah berislam. Paham ya? Nah, karena beda iman dan Islam di sini, karena disebutkan secara bersamaan. Kalau disebutkan secara bersamaan berarti maknanya beda. Islam itu miliki makna sendiri, yaitu amalan-amalan apa tadi? Islam, amalan apa? Zahir, sedangkan iman memiliki makna sendiri, yaitu amalan apa tadi? Batin. Paham ya? Nah, jadi dibedakan karena istama'a. Ini Masya Allah dalilnya sangat kuat sekali. Pertama amanna, kedua aslamna. Disebutkan dalam satu tempat berarti apa maknanya? Iftaraqa. Wa kana fi hadis Jibril alaihi salam an Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga sebagaimana yang datang dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tatkala kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhat yaumin, suatu hari, ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, shadidu sawad sya'r." Tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Pakaiannya sangat apa tadi? Sangat putih, rambutnya sangat hitam. Kemudian la yura alaihi athar safar, tidak nampak di situ bekas-bekas perjalanan. Bayangkan orang kaget gitu loh. Biasanya kalau orang safar itu kan kotor pakaiannya. Zaman dahulu mana ada safar pakai mobil. Kalau zaman sekarang pakai Avanza tertutup, ya enggak? Sehingga pakaian tetap bersih. Zaman dahulu kalau safar pakai unta, pakai kuda, pakai keledai, sehingga apa, pakaian itu nampak kena debu, itu kotor. Nah ini enggak, tiba-tiba datang muncul orang tersebut ciri-cirinya bagaimana tadi? Rambutnya hitam pekat, pakaiannya sangat putih, kemudian enggak nampak bekas-bekas perjalanan. Orang kaget itu loh, langsung apa setelah itu, wala ya'rifu minna ahadun, tambah lagi enggak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Coba bayangkan, kira-kira kaget enggak? Kaget, siapa sosok orang ini? Ternyata malaikat Jibril menjelma, Allah Ta'ala takdirkan datang dalam bentuk wujud manusia. Nah, Masya Allah, kita lihat. Wa qala ya Muhammad, na'am, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Tiba-tiba orang yang datang tadi itu duduk, na'am barakallahu fikum, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dalam keadaan dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah SAW, sangat dekat sekali duduknya. Paham ya? Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi. Ini perlu diperhatikan artikannya jangan keliru. Dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Pahanya apa? Pahanya Rasulullah atau paha Jibril sendiri? Jangan sampai keliru. Karena sebagian orang dipakai dalil oleh habaib, habib-habib itu, itu malaikat Jibril aja ketika datang kepada Rasulullah itu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Jadi menghormati sekali habibnya itu, tangannya tempelkan itu. Dicium-cium tangannya misalkan, itu enggak benar. Yang benar yang sahih, wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidaihi, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Itu yang adab kan? Antum datang ke syekh-syekh, ke wali syekh, tangan antum antum letakkan ini malah bikin malu itu. Paham ya? Maksudnya itu kurang malah kurang adab karena kurang sopan itu ya, diletakkan di kedua apa? Pahanya sendiri. Wa qala, coba bayangkan. Seraya berkata, "Ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, bukan ya Rasulullah, wahai Muhammad, akhbirni al-Islam. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tuqiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in sata'ta ila sabila." Masyaallah. Qala sadaqta. Jibril alaihi salam bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian kamu menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitul Haram jika aku mampu menempuh perjalanannya." Qala sadaqta, bayangkan nanya tapi benarkan. Tambahannya lagi kan, sadaqta, kamu benar. Makanya Umar bin Khattab sempat istilahnya apa, merasa heran gitu loh ya. Fa'adibna lahu yat'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun merasa heran. Merasa heran orang ini nanya kok dia sendiri benarkan. Biasanya kalau orang nanya itu kan enggak tahu. Iya enggak? Ini nanya, setelah Rasulullah menjawab dia malah benar, "Kamu benar ya Rasulullah, kamu benar." Paham ya? Antum nanya misalkan, "Ustaz, hukumnya bagaimana Ustaz? Haram atau boleh?" "Boleh. Kamu benar, Ustaz." Misalkan. Itu contoh aja. Maksudnya itu sempat Umar Khattab tuh heran itu loh. Ini bertanya kok benarkan juga itu loh. Biasanya orang bertanya itu kan karena enggak tahu. Nah, ini dipakai dalil oleh para ulama, terkadang orang bertanya itu tidak mengharuskan dia itu enggak tahu. Terkadang dia sudah tahu, bertanya untuk memperkuat yang dia ketahui, itu boleh. Yang dilarang itu bertanya untuk mengetes. Paham ya? Mengetes atau menabrakkan pendapat-pendapat yang ada. "Wah, anak coba ustaznya tes ini katanya. Kira-kira sama enggak ya?" Misalkan. Tabrakkan dengan jawaban yang lain misalkan. Itu enggak boleh. Tujuannya jelek. Tapi kalau bertanya karena untuk memperkuat yang dia fahami selama ini, paham ya, untuk semakin kuat pendiriannya, yakin, itu enggak masalah. Paham ya? Di sini malaikat Jibril bukan karena enggak tahu, tahu di sini. Tapi fungsi dan tujuannya apa? Untuk mengajari para sahabat yang lainnya. Para sahabat kan mungkin belum tahu rukun Islam. Nah, malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, "Apa itu? Kabarkan kepada kami tentang Islam." Dijelaskan Rasulullah. Akhirnya Umar Khattab merasa kaget dan heran karena ini, sodakta, kamu benar. Kemudian apa? Fa'ajibna lahu yas'aluhu saddiquh, kami pun heran. Dia bertanya, dia sendiri yang menarkan. Qala fa'akhbirna al-iman, ini syahidnya. Kemudian bertanya lagi, kabarkanlah kepada aku tentang iman. Qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Akhirnya Rasulullah menjawab, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman terhadap takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baiknya maupun yang buruknya. Karena takdir itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dikenal dengan apa? Sirrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa mengetahui kecuali setelah ditakdirkan. Memprediksikan pun bisa keliru, bisa benar, itu pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini mau hujan, ternyata enggak hujan. Ya, namanya manusia. Paham ya? Tapi kalau takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat-sangat rahasia. Naam. Qala sadaqta. Kemudian Jibril alaihi salam mengatakan, kamu benar. Qala fa akhbirni an ihsan. Ini yang ketiga. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Jibril nanya lagi. Ihsan memiliki berapa rukun? Satu rukun saja. Islam 5 rukun, iman 6 rukun, ihsan berapa rukun? Satu saja. Kita lihat. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Masyaallah. Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tarah, tapi kalau kamu enggak mampu melihatnya, fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala melihatmu. Ini dalil yang dikenal dengan muraqabah. Dalil yang dikenal dengan dalil apa? Muraqabah, senantiasa diawasi. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau merasa diawasi itu kita berbuat perbuatan yang haram itu merasa takut gitu loh. Sebagaimana orang-orang yang kerja bangunan atau semisalnya itu kalau diawasi mandornya bagaimana? Coba kerjaannya bagaimana? Masya Allah. Pura-pura nyapu, pura-pura macam-macam. Paham ya? Intinya kerjaannya Masya Allah ini ya. Kalau diawasi. Nah kita yang mengawasi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita semakin takut rasanya kalau berbuat kemaksiatan. Karena diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah pun semakin khusyuk dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. Jibril alaihissalam mengatakan, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya itu yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Paham belum? Karena malaikat kan yang bertanya. Malaikat bukan yang bertanya. Seharusnya lebih tahu itu loh daripada Nabi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu. Maksudnya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya itu lebih tahu seharusnya. Faham ya? Kemudian qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala, sebutkan. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah mengatakan antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan anak tuannya. Paham ya? Karena tuan itu punya budak perempuan. Kan kalau budak itu kan boleh, nah barakallahu fikum, diperlakukan seakan-akan seperti istrinya. Paham ya? Nah, seorang budak perempuan itu melahirkan anak tuannya. Ujung-ujungnya nanti kalau sudah besar jadi merdeka anaknya ini. Ibunya tadi kalau belum diperdekakan itu masih budak itu loh. Paham belum? Nah, akhirnya kan jadi pemimpin. Ibunya budak, anaknya kan ngikutin bapaknya, nisbahnya ke bapaknya. Paham belum? Jadi ini termasuk dalil juga bahwasanya penisbahan dalam hubungan rumah tangga itu nisbahnya ke bapaknya. Bapaknya orang Yaman, Son'ani, orang Son'a. Paham ya? Ibunya orang Jawa, Jawiyah misalkan. Nanti kalau lahir ya anaknya bisa nisbah kepada bapaknya, Son'ani. Paham ya? Atau Al-Yamani, bisa nisbah Al-Yamani, orang Yaman. Paham ya? Ibunya orang Arab. Oh, enggak sembarangan orang Arab, orang Jazair misalkan. Ya. Bapaknya orang Jawa, Al-Jawi. Paham ya? Ya nanti kalau lahir enggak bisa nisbahkan ke Arab, Al-Jazairi enggak bisa, Al-Jawi. Paham ya? Ini sebanyak bapaknya. Jadi seringnya kalau terputusnya nasab itu biasanya sebabnya diantaranya tadi itu. Paham ya? Kembali ke bapaknya tadi itu. Misalkan silsilahnya nabarakallahu fikum, bapaknya orang Arab, ibunya orang Indonesia. Itu nanti sebanyaknya bisa ke Arab. Karena ngikutin bapaknya. Kalau bapaknya orang Jawa, ibunya orang Arab, ini sebanyak ke bapaknya itu loh. Ya, Al-Jawi itu nanti. Paham ya? Contohnya seperti itu contohnya. Nah ini termasuk tanda hari kiamat adalah seorang budak wanita melahirkan anak tuannya. Maksudnya banyak sekali kemenangan-kemenangan, pembukaan-pembukaan setelah adanya peperangan. Faham ya? Nah, sehingga banyak orang yang diperbudak dari kalangan kufar, kaum muslimin menang. Itu termasuk apa? Tanda-tanda hari kiamat juga. Karena apa? Karena Rasulullah ketika Fathu Makkah, paham ya? Diberikan kemenangan tahun 8 Hijriah, paham ya? Itu kan menunjukkan bahwasanya banyak orang-orang yang dari kalangan kufar yang tawanan itu. Paham ya? Termasuk tanda-tanda hari kiamat juga. Faham maksudnya ya? Nam seperti itu. Kemudian ada penafsiran yang lain juga. Nam banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Karena ibunya masih budak, anaknya merdeka, anaknya seakan-akan menguasai ibunya gitu. Faham maksudnya? Kan ini kan anak tuan. Ikut bapaknya, bapaknya kan merdeka, orang merdeka. Bapaknya tuan. Ibunya kan masih budak itu loh. Nah, itu juga makna yang disebutkan sudah kita lewati dalam syarahnya Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah taala war'ah. Berikutnya, wa antara al-hufat al-urat al-alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ini juga kita saksikan ini. Dan engkau melihat orang yang berjalan awal mulanya tanpa alas kaki, telanjang, pakainya tumpang-camping, pengembala kambing, tiba-tiba apa? Berlomba-lomba meninggikan bangunan, kaya mendadak, hartanya enggak jelas dari mana dia dapatkan. Paham ya? Harta riba dia timbun, harta haram dia kumpulkan, intinya bangun terus. Paham ya? Nah, ini para ulama menjelaskan itu orang-orang yang bermegah-megahan di dalam membangun bangunan. Paham ya? Yang sudah enggak mengenal lagi akhirat sudah. Dunia yang dia fokuskan. Paham ya? Istana dia punya, mobil enggak usah nanya, mobil 5 lebih. Paham ya? Paham, kapal pun punya, helikopter juga punya dia. Paham ya? Jet tempur itu pun minjam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian istana enggak usah nanya sudah. Bangunan dia banyak sekali yang dia bangun. Nah, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Nah, tidak pandang bulu hartanya dari mana, kemudian enggak ingat lagi akhirat, intinya pembangunan terus yang dia ingat. Nah, bermegah-megahan dalam membangun. Qala thumma talaqa fa labistu maniyan, kemudian malaikat Jibril pergi. Aku pun terdiam sesaat. Siapa aku ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa sebenarnya orang tadi itu? Thumma qala li, kemudian berkata kepada aku Rasulullah, ya Umar, wahai Umar, atadri man as-sa'il, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena Umar juga enggak tahu siapa yang bertanya tadi. Ini termasuk adab ya, kalau enggak tahu wallahu a'lam. Kalau di zaman Rasulullah masih hidup dulu, wallahu wa rasuluhu a'lam. Tapi setelah beliau meninggal, wallahu a'lam, karena Rasulullah sudah meninggal. Wallahu a'lam gitu ya. Nah, akhirnya Rasul menjelaskan qala innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum masyaallah. Sesungguhnya orang tadi itu Jibril alaihissalam datang kepada kalian mengajari agama kalian. Berarti bukan berarti Jibril enggak tahu. Jibril sudah tahu jawabannya, sudah tahu semuanya itu loh. Cuman datang ke situ mengajari agama kalian agar kalian wahai para sahabat tahu bagaimana apa rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Paham maksudnya ya? Syahidnya di sini adalah mengenai penyebutan iman, 6 rukun iman tadi itu. Paham ya? Rukun iman yang 6. Sahih Imam Muslim, hadisnya riwayat Muslim. Mahum soal ini ya. Di dalam situ antum lihat. Ingat-ingat hadis tadi itu, penyebutan Islam dan iman berapa tempat? Dalam satu tempat hadis Jibril. Berarti maknanya beda atau sama? Beda, ingat-ingat. Itu sudah kita lewati. Sekarang kalau dipisah, wa idza taraka fusira ahaduhuma bima yufassir bihil akhar. Kalau terpisah, Islam di tempat yang lain, iman di tempat yang lain, terpisah tempatnya, berarti apa? Ditafsirkan, dijelaskan salah satu keduanya tersebut dengan penafsiran yang lain. Ah ya, dengan penafsiran satu barakallahu fikum, sama-sama menafsirkan, sama-sama nah, memasuki maknanya. Islam itu ya iman, iman itu ya Islam itu maksudnya. Kalau terpisah. Paham maksudnya ya? Kalau terpisah. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Ta'ala yang diridhoi hanya Islam saja. Apakah Islam itu enggak ada imannya? Ada enggak imannya? Ada. Islam itu ya iman, berupa keyakinan. Paham ya? Perbuatan kan gitu. Fa ja'al Islam huwa din. Maka Allah Ta'ala menjadikan Islam sini adalah agama, bisyara'ihi adh-dhahira wal batinah, dengan syariat-syariatnya yang nampak itu Islam, wal batinah itu iman. Wa qad fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imana li wafdi Abdul Qais bima fassara bihi al-Islam fi hadis Jibril alaihi salam. Dan sungguh Rasulullah juga menafsirkan menjelaskan makna iman, yaitu kisah ketika apa mengutus salah satu utusan yaitu Abdul Qais. Nah, sebagaimana yang Rasulullah tafsirkan nah di dalam hadis Jibril alaihi salam, kama akhbara Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bil iman billah wahdah, sebagaimana yang nah barakallahu fikum dikabarkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan mereka untuk beriman kepada Allah Ta'ala semata. Summa qala atadruna mal iman billah wahdah, apakah kamu tahu apa itu yang namanya beriman kepada Allah Ta'ala semata? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Faham ya? Hanya Allah dan Rasulnya lebih apa? Yang lebih tahu. Naam. Qala syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian jelaskan. Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamas salat wa itaz zakah wa siyam Ramadan. Atau lihat itu. Ritual semua di situ, ritual Islam kan? Islam padahal tanya iman itu loh. Apakah kalian tahu apa itu iman? Apa itu beriman kepada Allah? Iman ditanyakan. Jawabannya pakai lafaz Islam. Kamu bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan kamu salat, kamu zakat, kamu puasa. Itu ritual Islam atau iman? Islam. Berarti ketika iman itu disendirikan, Iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Tapi kalau lafaz iman dan Islam disatukan, Islam memiliki makna tersendiri, iman juga memiliki makna tersendiri. Iman itu maknanya apa kalau disatukan? Iman dan Islam kalau disatukan maknanya kan beda. Iman itu maknanya apa tadi? Untuk apa tadi? Amalan-amalan yang apa? Yang batin. Islam untuk amalan-amalan yang zahir. Itu kalau disatukan. Tapi kalau dipisah, iman di tempat yang lain, Islam di tempat yang lain, maknanya bagaimana tadi maknanya? Saling apa? Saling menafsirkan. Iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Ini buktinya. Rasulullah nanya, apakah kalian tahu apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ternyata apa jawabannya? Jawabannya rukun Islam. Ya, makna iman kepada Allah Ta'ala itu kalian bersaksi dengan dua persaksian, kalian sholat, puasa, zakat. Amalan apa itu Islam itu loh. Insyaallah paham insyaallah. Al hadis. Wa kana fi hadis syu'abul iman fi qaul 6. Dan juga sebagaimana yang datang dalam hadis syu'abul iman. Syu'abul iman itu mengenai cabang keislaman. Paham ya? Al imanu cabang-cabang keimanan. Al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu memiliki berapa? 70 sekian cabang. Hah? Lebih daripada 70 sekian cabang. Apa cabang pertama? Qaulu la ilaha illallah, qaul, ucapan. Amalan apa? Zahir, makna Islam juga. Padahal iman yang dibahas. Paham ya? Seperti itu. Wa qaulu a'laha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhanit tariq. Nah, yang paling tingginya adalah ucapan apa? Ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Antum ketika di jalan ada rintangan halangan. Paham ya? Antum tahu polisi tidur? Tahu enggak polisi tidur? Antum tahu? Portal-portal tahu antum? Nah, itu termasuk mengganggu enggak itu? Mengganggu kan? Boleh dihilangin berarti. Hah? Antum mengganggu jalan juga, antum seharusnya ngebut enggak ada ngebut. Seharusnya kenceng pelan-pelan. Itu kalau kita hilangkan bagaimana itu? Bagaimana? Bagaimana? Termasuk yang mengganggu jalan gak itu? Gak mengganggu? Seharusnya kan lancar perjalanan. Gara-gara portal-portal tadi itu, polisi tidur tadi itu, harus pelan-pelan. Oh ya, mengganggu kan? Gimana ini? Mengganggu gak itu? Zahirnya memang mengganggu kelancaran antum jalan itu, tapi di balik itu ada tujuan. Nah, tujuannya yang kita ambil. Tujuannya agar apa? Agar tidak terjadi kecelakaan, biar pelan-pelan, hati-hati, ya enggak? Seharusnya orang kita ketika ngebut di situ kan banyak anak kecil, akhirnya ya pelan-pelan. Jadi itu jangan dihilangkan. Kalau itu hilangkan antum yang hilang nanti. Paham ya? Nah, karena urusannya dengan masyarakat, ya enggak? Wah, ini ngamalkan hadis ini. Portal ini ganggu ini, antum hancurkan, nanti yang hancur nang antum. Namanya hati-hati ya, jangan sembarangan ya. Contohnya apa yang rintangan-rintangan yang harus dihilangkan dari jalan, apa contohnya? Apa contohnya yang mengganggu jalan? Apa contohnya? Sebutkan aja. Apa? Apa contohnya? Apa? Yang keras. Apa? Apa itu? Gronjal. Ronjal gimana? Ronjal yang anu yang kira-kira dihilangkan apa? Yang mengganggu kok istilahnya rintangan jalan terus kemudian boleh kita hilangkan apa contohnya? Kayu, apa lagi? Kayu yang mengganggu di tengah jalan atau hilangkan itu misalkan ya. Apa lagi? Sebutkan lagi, banyak sekali. Apa lagi? Hasan? Batu juga. Apa lagi? Apa? Gak kedengaran ya? Eh? Ewa, duri. Apa lagi? Paku. Intinya perkara yang mengganggu ketika antum berjalan dan orang lain berjalan situ terganggu, merasa terganggu, itu boleh dihilangkan. Itu termasuk cabang keimanan. Ma'ama bainahuma min amali dhahir wa batin. Padahal antara keduanya ada amalan yang dhahir dan amalan yang batin. Wa yanbaghi atanabbu ila anna al-amal dhahira la tusama islaman illa bi wujudi asli tasdiq wal iman. Dan perlu diperhatikan baik-baik kata beliau, bahwasanya amalan-amalan yang dhahir yang nampak la tusama islaman, enggak dinamakan Islam illa kecuali bi wujudi asli tasdiq wal iman. Kecuali dengan adanya, nah, barakallahu fikum, dasar tasdid, pembenaran wal iman dan keimanan. Amma ma'a adami wujudil asli iman alladhi yusahih. Adapun kalau enggak ada iman sama sekali, enggak ada dasar keimanan sama sekali untuk yang bisa membenarkannya, na'am barakallahu fikum yusahih bihi a'maluhu, na'am yusahih bihi a'maluhu fa yakunu munafiqan. Itu komanya keliru, koma di situ ya. Koma di taruh situ keliru komanya itu. Karena bihi seharusnya kembali gabungan dengan yusahih. Jadi amma ma'a adami wujudi aslil iman alladhi sahih bihi a'malahu fa yakunu munafiqan. Komanya keliru di situ komanya. Jadi kalau diamankan itu komanya itu. Jadi istilahnya apa, dihapus atau dibenarkan itu karena keliru di koma di situ. Artinya apa? Adapun kalau dia mengamalkan amalan Islam tapi enggak ada pembenaran, dasar keimanan enggak ada yang bisa membenarkan enam amalan-amalan tersebut, maka dia dikatakan munafik. Karena cuma zahirnya saja itu loh, batinnya enggak ada. Orang munafik kan gitu. Zahirnya tapi batinnya enggak ada. Batinnya kan benci keislaman, zahirnya menampakkan keislaman. Naam. Wa huma wajibani fala yanalu ahadun ridwanallahi ta'ala, fala yanalu ahadun ridwanallahi ta'ala wa la yanju min 'iqabih illa bil inqiyad zahir. Ma'a yaqinil qalbi fala yasihhu at-tafriq bainahuma masyaallah. Kedua-duanya adalah wajib. Al-Islam wal iman wajib. Yang mana seorang tidak akan bisa meraih ridha Allah Ta'ala dan tidak akan selamat dari hukuman Allah Ta'ala kecuali dengan apa? Tunduk secara zahir bersamaan apa? Yakinnya hati, dan tidak dibenarkan memisahkan antara keduanya. Islam dan iman jangan dipisahkan, enggak bisa. Wala yastakmil insan al-iman wal Islam al-wajibain alaihi illa bimtisal awamir waqti'adi anin nawahi masyaallah. Tidak akan sempurna seseorang itu iman dan keislamannya yang diwajibkan tadi itu kecuali dengan cara apa? Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kama yalzam minal kamal bulughul ghayah liikhtilafid darajati fi ziyadatil a'mal minan nawafil wa ziyadatit tasdiq wallahu a'lam. Sebagaimana termasuk keharusan dari gara kesempurnaan adalah apa? Bulughul ghayah itu mencapai puncak. Paham, mencapai puncak tujuan. Dikarenakan perbedaan derajat-derajat di dalam masalah apa? Bertambahnya amalan, yaitu berupa apa? Barakallahu fikum, berupa amalan-amalan nawafil tambahan dan juga tambahan di dalam pembenaran tersebut. Wallahu alam. Kesimpulannya, barakallahu fikum, pelajaran yang kita ambil pada kesempatan barakallahu fikum hari ini adalah apa? Adalah perbedaan antara Islam dan iman. Cara membedakannya, antum harus menghafal kaedah yang inti yang sudah anak sebutkan tadi. Apa kaedahnya Ustaz tadi? Apa? Nah, itu kaedahnya. Itu di mana-mana pasti kalau antum baca artikel biasanya jumpai itu. Paham ya? Itu dipakai untuk albir wat taqwa. Almiskin wal fakir. Fakir miskin itu kalau disatukan, fakir itu memiliki mana sendiri? Miskin memiliki makna sendiri. Tapi kalau fakir di tempat yang lain, miskin di tempat yang lain, fakir itu ya miskin, miskinnya fakir gitu loh. Paham ya? Kemudian albirru wat taqwa. Albirru wat taqwa kalau jadi satu maknanya beda. Tapi kalau terpisah maknanya sama. Bir itu ya taqwa, taqwa itu bir. Paham ya kaidahnya itu? Idza tamaa iftaraqa wa idza taraqa istamaa. Ada alifnya itu ya, ada alifnya. Nah, karena dua. Nah, itu kaedahnya. Apabila lafaz Islam dan iman itu bersatu, maknanya beda. Apabila terpisah, maknanya saling melengkapi. Iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.